Semilirnya angin di pagi yang dingin, bersama cahaya dan heningnya suara, menenangkan hati yang lama sunyi, mengingatkanku kepada sesuatu. Terbentuknya cinta pantas dipuja.